jika kita bekerja dalam sebuah instansi pemerintah, yang memimpin atau direktur atau kepala adalah seorang wanita. Nah, ini juga hal yang tidak pantas. Kenapa? Karena sebuah instansi pemerintah ini bakal banyak berhubungan dengan berbagai macam pihak. Nah, yang tentu akan melibatkan si wanita ini untuk sibuk di dalamnya, berinteraksi dengan lawan jenis, melakukan perjalanan, mengatur berbagai hal. Nah, ini semua bertolak belakang dengan aturan Islam. Termasuk kepala sekolah, seharusnya juga laki-laki, jangan wanita. Wanita bisa menjadi pemimpin di mana, di hadapan anak-anaknya, di rumah, mengatur kerapihan rumah, itu soal wanita. Mengasuh anak, itu soal wanita. Wilayah wanita. Nah, adapun di luar itu tidak. Beda halnya dengan ketika dalam sebuah komunitas misalnya wanita semuanya, kemudian dipilih salah satu di antaranya untuk menjadi pengatur di tengah-tengah mereka, ini gak masalah karena semuanya wanita. Kalau laki-laki dipimpin oleh wanita, jelas tidak boleh. Dalam sholat pun tidak boleh. Dalam sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan arahan bahwa khairus shufuf rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf barisan sholat bagi laki-laki adalah yang paling depannya, dan yang paling buruknya adalah yang paling belakangnya. Ini berbeda dengan wanita. Kalau para wanita justru khairu shufufiha akhiruha. Barisan sholatnya yang paling baik bagi wanita itu adalah yang paling belakang. Wa syarruha, dan yang jeleknya adalah yang paling depannya. Ini dalam sholat diatur sedemikian rupa. Nah,